بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam pembahasan dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dalam ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih, yang mana kesimpulannya adalah apa yang telah disebutkan dari ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, makna taqwallahi haqqa at-taqwa adalah an yushkara wa la yukfar wa an yuta'a wa la yu'sa wa an yudhkara wa la yunsa aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun akhir ayat tersebut, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan upaya menempuh sebab untuk kita berada di atas al-haq, beristiqamah di atasnya. Naam, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk beri'tisam, berpegang teguh kepada syariat Islam secara seutuhnya dan meninggalkan at-tafarruq, menjauhi asbab al-furqah, sebab-sebab perpecahan, dan yang mana disebutkan pula bahwa al-furqah at-tafarruq adalah min sifati al-musyrikin, termasuk dari akhlak orang-orang musyrikin, bukan dari akhlak al-mu'minin as-sadiqin, bukan dari akhlak orang-orang yang beriman, yang sadiqin fi imanihim, yang jujur dalam keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah oleh kalian semua akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, id kuntum a'da'an, di mana dahulu kalian dalam keadaan saling bermusuhan. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala satukan di antara hati-hati kalian. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingat akan nikmat at-ta'aluf. Nikmat kesatuan hati. Nikmat al-ijtima'u 'ala kitabillah. Nikmat kita berijtima', kita bersatu bersama, berkumpul di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah, di atas dakwah ilal haq, di atas upaya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Naam, mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ini termasuk a'zamu ni'amillahi 'ala 'ibadihi. Termasuk sebesar-besar nikmat Allah yang berikan kepada hamba-hambanya. Nah, perintah untuk kita mengingat akan nikmat at-ta'aluf at-ta'akhi ini merupakan pendorong untuk kita betul-betul menjaga at-ta'akhi fillah, menjaga rasa saling bersaudara. Naam, at-ta'akhi fillah, bersaudara karena Allah. Juga perintah untuk kita tetap berpegang teguh kepada hablullah. Naam. Dan at-ta'akhi fillah ini memiliki faedah yang sangat besar di dunia wal akhirah. At-ta'akhi fillah akan membuahkan fawaid azimah, faedah-faedah yang besar di dunia wal akhirah. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, amma fid dunya, adapun buah dari at-ta'akhi fillah di dunia ini adalah akan munculnya al-quwah wal-izzah wal-karamah. Akan muncul pada barisan kaum mukminin al-quwah, tampak padanya kekuatan, nah, kemuliaan, ketegaran ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bersatu di atas Alkitab, di atas Sunnah. Nah, adapun buah yang akan diraih oleh seorang atau kaum mukminin yang mereka menjaga at-ta'akhi fillah, at-ta'akhi li ajlillah, bukan bersaudara di atas atau karena urusan duniawiyah, maka hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faedahnya, fadilahnya, yaitu yang tersebut dalam hadis 7 golongan dari manusia yang akan mendapatkan naungan dan tempat berteduh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada tempat untuk berlindung, berteduh, bernaung kecuali dengan berlindung di bawah arsyullah. Nah, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Mereka adalah yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang lelaki yang hatinya mu'allaq, selalu terikat tertambat kepada masjidullah. Yang keempat adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Keduanya bertemu, berkumpul di atas kecintaan karena Allah. Tafarraqa alaih. Ketika berpisah pun juga tetap dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Yang kelima adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan perbuatan fahisyah oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Kemudian dia menolaknya karena takutnya kepada Allah. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dan ia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seorang yang dalam keadaan berkhulwah kemudian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menangis. Naam, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan di sini bahwa zillullah, naungan Allah dalam hadis ini adalah dillu al-'arsy. Adalah naungan arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tersebut. Ya, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adil. Yakni imam yang multazim di syariatillahi, mu'tasimun biha. Seorang pemimpin, penguasa yang konsekuen di dalam menjalankan syariat Allah, berpegang teguh dengan Islam, nashirul haqqi wal khair, dan dia menebarkan di tengah rakyatnya al-haq wal khair dan kebaikan, dia tegakkan al-adl wal qist fil ummah, menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya, qa'imun bil jihadi fi sabilillah. Seorang penguasa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan kalimatullah. Penguasa yang la yajuru ala huquqillah. Penguasa yang tidak melampaui hak-hak Allah. Wa la yajuru ala al-ibad, dan juga tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, inilah golongan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, golongan yang mendapatkan zillullah, zillu arsyihi subhanahu wa ta'ala, yawma la zilla illa zilluh. Imamun adil, penguasa yang adil. Yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh, berkembang, dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Wafaqallahu hadha syab sanasha'a 'ala al-ibadah wa tha'ah. Seorang pemuda yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga dia tumbuh, bertambah umurnya, makin dewasa, terus dalam keadaan beribadah, mentaati Allah, konsekuen dengan menjalankan syariat Allah. Maka kunu min ha'ula'i syabab. Adalah kita berusaha menjadi termasuk mereka, anak-anak muda yang yaltazimuna bi syariatillah, yang menjalankan dengan konsekuen naam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, iltazimu bi syariatillah wa'tasimu bi hablillah. Oleh karena itulah di sini dinasihatkan oleh beliau rahimahullah wa hafizahullah agar kita para pemuda berusaha untuk terus menjaga i'tisam kita, nah, berpegang teguhnya kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wala tatafarraqu, dan jangan kita menyimpang. Wala tufarriqul ummah, jangan pula kita melakukan perkara-perkara yang akan menjadi sebabnya, menjadi sebab perpecahan umat. Wala tatafarraqu, jangan menyimpang, dan jangan kita melakukan sesuatu yang akan memecah belah umat. La taqa'u fil bid'ah wal dhalalat, berhati-hatilah, jangan sampai kita terjerumus, terjatuh dalam berbagai macam kebid'ahan, wal dhalalat, dan berbagai kesesatan. Nah, bil munasabah, terkait dengan nasihat beliau kepada kita untuk kita beri'tisam dengan hablullah, beliau mengatakan bahwa sebagian orang ketika ahlu sunnati wal jamaah mengajak mereka untuk beri'tisam dengan kitab Allah wa sunnah, sunnati rasulillah, mereka mengatakan bahwa ajakan ini adalah sebab perpecahan. Nah, demikian banyak manusia menganggapnya. Nah, yattahimuna du'ata al-haq wa al-i'tisam billah bil kitab was sunnah, mereka menuduh, nah, para du'at ahlu sunnati wal jamaah yang menyeru manusia untuk beri'tisam dengan al-kitab was sunnah itu, ya, beri'tisam dengan aqidah islamiyah yang sahihah, manhaj al-islamiyah, nah, an-nabawiyah, menuduh mereka sebagai orang-orang yang memecah belah umat Islam. Wa idza da'a ahlu ad-dhalal min kulli atrafihi, adapun ketika para pelaku kesesatan mengajak, ya, para pelaku kesesatan dari berbagai macam, nah, firqah, mengajak manusia untuk bersatu, ya, berkumpul dalam satu kesatuan dengan tetap berpegang dengan prinsip masing-masing dan kebid'ahan yang mereka terjatuh padanya, maka mereka menganggap inilah yang dimaksud dengan persatuan, menyatukan umat. Naam. Yujmi'uhum 'ala ad-dhalal, disatukan dalam keadaan tetap dengan kesesatannya, tetap dalam kesyirikannya, dalam kebid'ahan dan ad-dhalalat. Naam. Maka sungguh ini adalah perkara yang bukan maksud dari tuntutan Allah Azza wa Jalla untuk kita bersatu di atasnya. Tidak. Naam. Tajmi'un nasi 'ala ad-dhalal wal bid'ah wasyirkiyat, menyatukan umat manusia dengan tetap membiarkan kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, ini adalah perkara yang madzmum, perkara yang tercela, dan perkara yang sangat berbahaya. Meskipun mereka bersatu, ya, namun tetap mereka la yakhruju an qaulillahi ta'ala, tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka tetap statusnya adalah orang-orang yang saling berpecah belah satu dengan yang lain. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', semuanya orang-orang yang memecah belah umat, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, masing-masing itu dalam keadaan, naam, syi'an, terpisah-pisah, terpecah belah, yang mana Rasulullah SAW bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Meskipun mereka menyatakan bersatu, ya, menyerukan persatuan, namun dengan membiarkan ad-dhalalat wal bid'ah wasyirkiyat, maka mereka tetap, ya, sebagai orang-orang yang memecah belah agama. Nah, yang ketiga adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berkumpulnya karena Allah dengan tetap menjaga mahabbah fillah. Ketika berpisah pun juga demikian, dalam keadaan masih memiliki kecintaan ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah golongan yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang mendapatkan dhillullah fi yaumi la dhilla illa dhillu. Qala rahimahullah wa hafizahullah wa min as-sab'ah al-madhkurin, dan di antara tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis ini adalah rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jama'. Naam, laki-laki yang diajak untuk melakukan fahisyah oleh wanita. Naam. Yang terpandang, wanita yang memiliki kecantikan. Faqala inni akhafullah. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku takut pada Allah. Naam, hadza afifun. Orang ini adalah orang yang betul-betul menjaga iffah, menjaga kehormatan. Muta'affif, berupaya untuk menjaga naam iffahnya. Dia menjauh dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai karena takut pada Allah. Orang ini adalah orang yang memiliki muraqabah. Memiliki muraqabah, ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin Allah taala melihatnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nah. Walahu ikhlasun. Orang ini adalah orang yang diberi taufik oleh Allah, memiliki keikhlasan dalam menjalankan agama Allah. Naam, sehingga yastahiqu hadza bil jazaa'i min rabbil alamin. Orang yang afif, muta'affif, memiliki muraqabatullah, naam, mukhlasan, sepantasnya mendapatkan balasan dari Allah azza wajalla, yakni dinaungi oleh Allah azza wajalla pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang berikutnya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah yang ia upayakan untuk tidak dilihat oleh orang lain, bahkan tangan kiri tidak melihat, tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Li ikhlasihi lillah, karena keikhlasannya kepada Allah. Wa bu'dihi 'anil riya'i was-sum'ah, dan upaya dia untuk menjauh dari perbuatan riya was-sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Yatakhaffa ashadda at-takhaffi, berusaha dengan sekuatnya untuk menyembunyikan apa yang diinfakkan olehnya. Nah, fi sabilillah. Dan juga dengan menyembunyikan sedekah tersebut, di antara fungsinya adalah untuk menjaga perasaan orang-orang miskin. Naam, ukhfihi, disembunyikan, hatta la ta'lama, sampai kata Rasulullah, naam, la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ya. Tangan kirinya pun tidak melihat, tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Fakaifa binnas, maka bagaimana dengan orang lain, tentu tidak melihat pula apa yang diinfakkan olehnya. Fahadha minas sab'ah, maka ini termasuk dari sab'ah al-madhkurin, tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis ini yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluhu. Jaza' al-mukhlas lillah, al-mukhlas lillah, orang-orang atau balasan bagi mereka yang memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah khalian, dalam keadaan dia seorang diri, tidak bersama yang lain. fafadat 'ainah, sampai meneteskan air mata. Fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Fi bu'dihi 'anil nas, dalam keadaan dia tidak bersama manusia, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berkhulwah, tafidhu 'ainah, dua matanya mengalirkan air mata, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sabi' min as-sab'atil manqurin, ya, yang ketujuh dari golongan-golongan yang Allah taala akan beri naungan pada hari tersebut. Fakunu ayyuhas syabab, maka beliau rahimahullahu taala, Syekh Rabi hafizahullah, memberikan nasihat di akhir mau'izah ini, agar kita para syabab berusaha untuk menjadi, atau berusaha termasuk dari golongan-golongan ini. Fakunu ayyuhas syabab min hadhihil asnaf, jadilah kita termasuk dari golongan-golongan tersebut. Falyahrus alwahid minkum an yakuna lahu nasibun, hendaklah masing-masing dari kalian memiliki bagian, mimma yahsulu alaihi kullu sinf, mengambil bagian dari apa yang dimiliki oleh mereka, tujuh golongan dengan sifat-sifatnya. Nah, di antaranya adalah golongan yang memiliki ukhuwah fillah, memiliki atau menjaga ukhuwah fillah, menjaga persaudaraan karena Allah. Menjaga mahabbah fi, menjaga kecintaan karena Allah. Golongan yang memiliki iffah, berusaha untuk menjaga kehormatannya, tidak yakni menjaga iffahnya agar tidak terjatuh pada fahisyah. Sikap atau sifat perangai tasadduq, gemar untuk bersedekah, ya, sedekah dengan khafi, dengan menyembunyikan sedekahnya dengan menjaga keikhlasan. Wal buka min khasyatillah, dan bisa menangis karena Allah, menangis karena memiliki khasyatullah, nah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Nah, wa ana ahuffu syabab as-salafi 'ala at-tahab fillah, dan beliau dalam kesempatan tersebut, dan dalam banyak kesempatan beliau rahimahullah wa hafizahullah, selalu menasihati kita untuk menjaga at-tahab fillah, kecintaan karena Allah, fi kulli makan, ya, dimanapun kita berada. Wa an yabta'idu 'an at-tafarruqi wa at-tafakkuk, dan hendaklah kita menjauh dari at-tafarruq wa at-tafakkuk, perpecahan dan sebab-sebabnya. Wa an yakunu 'ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling iri, hasad, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala taqata'u, jangan saling memutus hubungan, wa kunu 'ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, hadhihi al-asbab, sebab-sebab ini, al-hasad, al-baghdha, wat-taqatu', adalah sebab-sebab yang harus kita hindari agar tetap terjaga ukhuwah fillah. Demikian pula yang paling pokok adalah kita jaga ukhuwah fillah kita dengan berpegang teguh di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menggigitnya dengan nawajib, dengan gigi geraham yang paling belakang, dan dengan kuat. Kama awsana bidzalika Rasulullah, sebagaimana hal ini telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan dharafat minha al'uyun wa wajilat minha al'qulub. Pernah suatu ketika Rasulullah memberikan mau'izah kepada kita para sahabat dengan sebuah nasihat yang menyebabkan mata-mata para sahabat menangis dan hati mereka pun menjadi penuh dengan rasa takut kepada Allah. Qulna ya Rasulullah, setelah mendengarkan mau'izah tersebut, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'in. Sungguh yang kita dengar ini adalah mau'izah dari seorang yang hendak berpisah dengan kita. Famada ta'hadu ilaina. Pesan apakah yang hendak engkau berikan kepada kami ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas al-bayda, di atas sesuatu yang putih, yang bersih, tanpa noda. Lailuha kanahariha. Putih bersih, sehingga malamnya pun seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Yang harus kita pegang teguh dan tidak boleh kita menyimpang darinya. Yang menyimpang darinya adalah orang yang akan binasa. Wa man ya'ish minkum. Dan barang siapa yang akan atau yang berumur panjang, yang datang yang hidup setelahku ya, dari kalian, akan melihat adanya ikhtilaf, adanya perselisihan yang banyak di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka ketika engkau atau kalian melihat ikhtilaf kathir, perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat Islam ini, yang harus kalian lakukan adalah berpegang teguh dengan sunnah. Jadi sunnah Rasulullah yang telah kalian kenal dan sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Wa alaikum bitta'ah. Dan di antara jalan keluar untuk kalian selamat ketika terjadi ikhtilaf kathir adalah dengan tetap menjaga ketaatan kepada pemerintah kalian, meskipun yang berkuasa atas kalian adalah seorang abid Habasyi, seorang bekas budak dari Habasyah. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah hal itu dengan kuat. Fa innama al-mu'minun kal jamalil anif haitsu man qidan qada. Seorang mukmin itu adalah seperti seekor unta yang taat dan patuh kepada tuannya. Di mana dia diarahkan, maka dia pun ikut dengan arahan tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bihadza. Rasul telah memberikan kabar akan terjadinya ikhtilaf yang banyak di tengah-tengah umat ini. Wa hadza waqa'a bila syak. Kabar yang pasti akan terjadi tanpa kita meragukannya. Kan Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita apa jalan keluar ketika kita menghadapi ikhtilafat, perselisihan-perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini, yang mana kullu firqatin tadda'i annaha 'alal haqq. Masing-masing firqah merasa dan menganggap dirinya lah yang paling benar atau yang di atas al-haq, yang lainnya sesat. Nah, bahkan mereka dengan sungguh-sungguh ya, mencurahkan upaya, harta, benda, dan segala yang mereka miliki agar mengajak manusia masuk ke dalam firqah-firqah tersebut. Al-makhraj, jalan keluarnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, alaikum bima araftum min sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin wa alaikum bitta'ah. Naam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa beliau, dan menjaga at-ta'ah kepada pemerintah. Falyafza'al mu'min, maka hendaklah bergegas seorang yang beriman, bersemangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bergegas untuk meraih istiqamah, meraih ketegaran as-sabat ala dinillah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah Rasulullah, ini sunnah yakni manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Alkitab, dari as-sunnah, dan diambil dari pemahaman para sahabat al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan para ulama setelah mereka yang mengikuti jalan-jalan tersebut dengan ihsan radhiyallahu anhu. Nah, mereka adalah yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu falnakun min haula'il muttabi'in bi ihsan. Maka adalah kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dan para ulama setelah mereka mengikuti jalan Rasulullah, ya, jalan yang terbaik yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, beliau rahimahullahu taala wa hafizahullah menegaskan kembali, akidu alaikum, aku tegaskan kembali kepada kalian ayuhas syabab untuk beri'tisam bihabdillah, untuk terus berpegang teguh dengan hablullah, dengan Islam, syariat Allah azza wa jal, wal bu'di anit tafarruq, dan menjauh dari at-tafarruq, dari perpecahan, wat ta'akhi, dan terus menjaga persaudaraan di atas agama Allah, wastihdarihi wastihdari hadhil umur al-azimah allati yuksibuha al-ummah, dan senantiasa menyadari pentingnya at-ta'akhi fillah, ya, yang mana at-ta'akhi fillah ini benar-benar akan membuahkan faedah-faedah yang besar, ya, untuk masing-masing kita fid dunya wal akhirah, yaitu di antaranya di akhirat kelak adalah apa yang disebutkan tadi dalam hadis sab'atun dhillumullah yawma la dhilla illa billah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu as'alullaha an yaj'alana wa iyyakum min hadhi at-ta'ifah at-tayyibah al-mubarakah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk dari hadhi at-ta'ifah al-mubarakah, kalangan yang tayyibah yang mubarakah. Innahu sami'ud du'a, sungguhnya Allah azza wa jalla mendengar doa-doa kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.